Ok. Sisi baby. Sisi baby, oh sih. Tanya Bu Isa, saya melankolis koleris. Pasangan saya melankolis plekmatis. Sekarang saya kami LDR, setiap hari banyak perselisihan Bu. Bagaimana ya Bu untuk mempertahankan hubungan biar nggak cekcok setiap hari? Nah, ini kemungkinan Mbak Sisi yang sebagai istri ini selalu mau cepat sih ya, kayaknya hasrat ngatur kali. Kalau koleris melankolis, orang koleris melankolis itu kan selalu mau ngatur dan mau sempurna kan. Nah, sementara suaminya melankolis plekmatis, dia bukan yang nggak mau diatur, tapi orang plekmatis itu terlalu capek. Kalau ayah harus gini ya, harus gini ya, harus gini ya gitu. Bu Isa nggak tahu persis ya bagaimana cerita lengkapnya, tetapi biasanya kalau ada pasangan yang koleris, ini pasangan koleris yang suka sekali ya mendominasi pasangan yang plekmatis. Ini dia ya. Jadi kita harus tahu juga ngerem sedikit ya. Dan ingat, memang sekali lagi tadi Bu Isa bilang hari ini banyak banget yang LDR atau yang dipilihkan LDR, tapi memang banyak yang LDR ya kayaknya ya. Banyak selingkuh. Ya Allah, kalau selingkuhnya langsung bilang misalnya ya. Nah, jadi ya doa dulu ya, perkuat doa untuk senantiasa bisa ya memahami, semakin hari makin memahami. Ya, karena kalau di awal-awal sudah bilang, aduh gue gak bisa lah, gue udah gak bisa nih. Ya kita emang selalu cekcok setiap hari. Kalau itu diulang-ulang terus, maka betul-betul cekcok setiap hari. Ngilu Bu Isa, pilu Bu Isa. Iya emang begitu. Ya, disitulah lagi nanti yang tadi Bu Isa sudah cerita, cara-cara lain harus dipakai. Ya, saya sampai suka nangis Bu Isa, gak apa-apa nangis lah kalau bisa nangis. Ya, nangis aja. Habis itu coba cari apa yang harus bisa dilakukan. Ya, bisa biasanya kalau lagi kayak gitu ya, kalau mau nangis nangis aja, nggak merasa bahwa gue cengeng banget ya, masa Bu Aisyah Dahlan nangis hanya gara-gara suaminya nggak peluk dia. Nggak apa-apa juga ya, kan nangis sendiri di kamar, nangis aja Bu ya, nangis. Nah kemudian yang LDR, sekali lagi Bu Aisyah bilang, coba doa ya Allah, doa ya, mohon untuk dipertemukan ya, gimana caranya ya Allah, doa dong. Bu Aisyah kenapa bisa bilang gini, karena Bu Aisyah juga pernah LDR 3 tahun. Ya, di awal-awal pernikahan lagi. Ya, di awal pernikahan 1 tahun. 4 tahun malah. Di awal pernikahan 1 tahun. Kemudian karena setelah itu, karena bersama, karena tugas, ketemunya 3 bulan sekali. Nah, pada saat itu Bu Isa langsung merasa, oh ini gak boleh nih kalau begini terus. Itu rumah tangga yang LDR terus, itu harus kita sikapi dengan doa kenceng untuk bersama. Gitu. Karena kalau udah lebih di atas 5 tahun, LDR itu keenakan. Keenakan. Yang suami keenakan, yang istri juga keenakan. Ya. Kayak gitu, oke? Oke, ada lagi? Ibu Iditya. Iditya, Ibu Iditya, Bu Isa, 20 tahun pernikahan, saya baru belajar ilmu ini. Saya sepertinya tipe pelayanan. Kadarullah, bapaknya anak-anak menikah dengan orang lain lagi. Dua kali menikah dengan orang lain lagi. Dan sekarang saya ambil keputusan untuk berpisah. Memang saya masih belajar lagi. Oh gitu. Ya, berarti waktu 2 kali menikah dengan perempuan lain, Ibu masih sama-sama ya? Berarti di poligami ya? Gitu ya? Iya. Oke, ya. Luar biasa ya Ibu ya. Bertahun-tahun masih bisa menjalankan poligami. Itu gak mudah loh Bu. Itu saya tahu banget, itu pasti luar biasa perjuangannya ya. Tapi jangan salah, itu pahalanya banyak banget. Pahalanya banyak banget. Ya, Masya Allah. Nah, sekarang memang monggo tergantung Ibu. Ibu mau keputusannya apa gitu. Ya, karena kadang-kadang boleh juga kita mengambil keputusan bahwa ya sudah saatnya, kan saya sudah sekian lama bijaksana ya, mau dipoligami, kemudian Ibu pikir sekarang ya sudahlah ya, mau sendiri aja. Itu monggo, tapi itu harus juga dipikirkan masa-masa dan harus juga dibicarakan dengan keluarga. Dan satu lagi, sholat istikharah Bu. Harus banget sholat istikharah. Dan enggak cuma sekali loh. Ya, untuk pertajam kita punya intuisi, untuk kita pertajam untuk punya kita receiver, kita punya pembuluh meridian untuk menangkap apa yang Allah berikan hidayahnya atau petunjuknya, itu harus istikharahnya berkali-kali. Ya Bu ya. Nah, kalau Ibu koleris, kemungkinan besar suami plekmatis ya. Sampai dia 2 kali bersama lagi dengan perempuan lain, kemungkinan besar juga nanti sama tuh, istrinya juga koleris juga ya, biasanya gitu, karena akan sama aja, casingnya doang yang beda Bu ya, seperti itu ya. Oke, okay? Jadi sekali lagi ini monggo Ibu maunya bagaimana ya, karena saya selalu merasa memberikan apa ya, menghargai orang-orang yang sempat ya membolehkan suaminya poligami. Itu saya menghargai banget itu karena nggak mudah itu, susah banget. Ya Bu ya. Oke. Okay. Mbak Gusti Santi mantep. Oh Mbak Santi, Bu Aisyah, beliau kole kalau ngasih tugas itu baru disebut, udah ditanya bagaimana? Bu Aisyah, beliau kole kalau ngasih tugas tuh baru disebut, udah ditanya bagaimana? Tapi lo kudu sering-sering rilis dan mengapa beliau nggak merasa ya? Kalau suami koleris, kan memang selalu ngasih tugas. Kadang baru ngasih tugas 2 jam, udah nanya. Tadi gimana? Loh, kan baru ngasih tugasnya. Gitu, itu sering itu. Bukan hanya suami-suami koleris, hampir semua orang koleris kayak gitu. Ini Mbak Jani udah angkat-angkat tangan tuh. Padahal dia baru ngomong tadi, udah nanya lagi hasilnya 2 jam. Loh. Dan tugas itu bukan tugas yang misalnya ambil pulpen, dan pulpen tinggal ambil begini, nih. Bukan gitu. Tugas yang harusnya dikerjakan dalam waktu harian. Hari, maksudnya satu hari dikerjakan baru ada hasilnya. Udah nanya. Emang itu ngeselin kalau kayak gitu. Tapi udah istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Langsung ngomong, ya Allah ayah, kan baru ngasih tugas 2 jam. Ingetin aja. Ingetin aja. Udah pernah Bu Isa, aku ingetin. Tapi dia gak inget-inget. Emang gitu, ingetin lagi. Ya, kenapa? Itu kelemahan itu ada program di otaknya. Ya, tapi kan yang penting kita ingatkan. Orang koleris kalau diingatkan dia gak marah kok. Ya, asyik sampai senyum. Kan baru ngasih perintahnya baru. Ya, sabar atuh. Misalnya gitu. Udah enggak apa-apa. Dia enggak marah kok. Ya. Kita yang flekmatis yang suka enggak enakan. Iya kan? Udah ngomong aja. Bu Isa juga mulai kayak gitu. Sejak tahu cara-cara menghadapi orang koleris ya, sudah setelah tahu juga cara-cara bagaimana juga menggunakan teknik ya pendekatan love languages ini ya. Jadi kalau misalnya memang dia udah nyuruh dan enggak masuk akal dan sudah minta tanya hasilnya, ingetin. Ya Allah ayah, baru kita tadi pagi ya ke tempat Pak RT kan baru bisa besok, misalnya gitu ya, kurang lebih kayak gitu kalau disuruh ke rumah RT maksudnya. Oke. Okay. Tapi ini ibu-ibu ya. Ya Mbak Zonu ya, tanya Bu Isa, suami saya melankolis koleris, sukanya ngatur-ngatur dan ribut sama anak karena mulai ABG. Gimana mengatasinya ya Bu? Pinginnya ayah jadi sahabat anak. Memang sudahlah ayah melankolis koleris atau koleris melankolis, ya itu memang kalau kita bilang itu ayah yang memang bukan keras ya, dia ayah yang memang selalu mau mengatur dan sempurna. Oke, okay? Nah pasti itu pasti ya bermasalah dengan anaknya. Jangankan ayah yang koleris melankolis, ibu-ibu yang koleris melankolis juga gitu. Kalau tidak belajar, nah, cuman ya kalau ibu-ibu yang koleris melankolis tentu lebih cepat bijaksananya karena belajar. Ya, tapi hasrat ngatur dan hasrat sempurnanya masih kental. Ya. Namun kalau laki-laki atau ayah yang koleris melankolis itu jarang mau belajar memang. Maksudnya belajar yang resmi ya, belajar parenting itu memang jarang mau belajar. Ya, jarang sekali mau belajar. Ini lagi yang sampai sekarang memang kalau Bu Isa ditanya, Bu Isa belum tahu persis harus diapakan. Ya, tetapi dengan mengetahui bahwa oh ayahnya ini dia sebetulnya nggak jahat. Ayahnya ini sebetulnya mau ngatur tapi juga mau sempurna. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya. Kita boleh ingatkan pasangan tapi tidak di depan orang lain termasuk di depan anak. Ya. Suami apapun wataknya, terutama yang wataknya koleris, ya, dia mau dikasih tahu kalau cuman berdua saja. Dan enggak usah panjang-panjang. Kalau memang ini serius, ya apalagi anak-anak nampaknya sudah mulai enggak nyaman, bilang sama suami, ya, Mas, ya, aku mau bicara 15 menit. Kasih tahu gitu. Karena orang koleris kan mau cepat. Ya, 15 menit. Nah, pada saat 15 menit sampaikan, ya, anak-anak udah besar, ya, anak-anak udah remaja, mereka juga sedang ada perubahan hormonal yang sangat dahsyat, jadi cepat tersinggung. Ya. Itu aja yang Bunda mau bilang. Jadi enggak usah nyuruh ayah, ayah harusnya lebih lembut dong. Ayah harusnya lebih baik dong sama. Enggak usah gitu. Sampaikan apa kondisi anak. Ya. Sampaikan apa kondisi anak. Termasuk juga misalnya kalau kita kesel, ya misalnya sama suami kita bilang, ya, ya, aku sedih. Aku sedih kalau kamu ya tidak telepon aku kalau keluar kota misalnya. Sedih aku. Sampaikan pesan aku. Bukan kamu kok selalu kayak gitu ya? Kamu kok selalu kayak gitu? Ayah harusnya kayak gini dong. Itu yang paling tidak suka. Suami paling tidak suka dikasih ya nasihat atau masukan dengan cara begitu. Memang enggak mudah. Bisa juga belajar terus itu. Ya, makanya mulailah dengan istighfar 3 kali, ya, baca ta'awuz 3 kali, basmalah 3 kali, ah barulah kita bicara sama suami. Ingat ya, cuma berdua aja. Dan sebentar aja, jangan lama-lama, sebentar aja. Oke. Okay.